Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Segala pujian hanya untukmu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Segala pujian hanya untukmu. Tuhanku yang Maha Esa, hambamu ini selalu melupaimu, ku harapkan keretaanmu agar menjadi hamba yang bersyukur. Subhanallah, ya Allah, Maha Suci Allah. Subhanallah, ya Allah, Maha Suci Allah. Diciptakan manusia menjadi insan berguna agar beriman dan bertakwa, bekalan untuk bertemu-Mu ya Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Kepada-Mu kami memohon, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Segala pujian hanya untukmu. Diciptakan manusia sebaik-baiknya supaya menjadi insan berguna agar beriman untuk bertemu-Mu ya Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Kepada-Mu kami memohon, ampunan-Mu ku harapkan. Pada-Mu kami berserah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Segala pujian hanya untukmu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Allah yang maha besar. Segala puji hanya untukmu. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah.